Mitra bisnis, kehadiran Jokowi saat menjadi gubernur DKI Jakarta ternyata cukup mencuri perhatian publik. Keleguan, kejujuran, dan penampilan yang apa adanya mampu mengundang simpatik masyarakat hingga pada akhirnya Jokowi pun terpilih menjadi presiden kita untuk periode 5 tahun mendatang. Terpilihnya Jokowi menjadi presiden pada awalnya sempat memunculkan euforia di tengah masyarakat dan pelaku pasar. Namun tidak demikian halnya saat ini, di mana ada banyak kebijakan pemerintah yang dianggap tidak populis, tapi justru menambah beban rakyat semakin berat. Bahkan penampilan presiden kita di berbagai kesempatan serta sikap tenangnya di tengah gejolak yang ada di masyarakat saat ini pun menjadi sorotan publik. Baik mitra bisnis, untuk berbincang tentang hal ini kita kembali terhubung dengan ekonom Universitas Erlangga, Cuk Sukyadi. Pak Cuk, menurut Bapak bentuk ketegasan seperti apa yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat dari seorang Presiden Jokowi, Pak? Kesan itu tidak harus bagaimana sikap ngomong, kalau dalam keadaan ada liputan tidak harus yang tegas-tegas saja. Kebijakan kan juga tentu harus ada, mohon maaf ya, kebijakan Jokowi itu harus dekat dengan tim yang dia, dekat dengan dia gitu ya. Jadi ada sebuah tim yang betul-betul dia manfaatkan. Jadi Jokowi bukan seorang Soekarno. Jokowi even bukan seorang SBY. SBY itu hanya pinter tapi nggak tegas kan gitu ya. Kalau ini Jokowi banyak muncul dengan keluguannya. Orang suka karena dia lugu. Tapi ingat, banyak kekurangannya dia. Dan kekurangan itu harus dia sadari dengan memanfaatkan orang-orang yang kompeten di sekeliling dia. Termasuk tadi misalnya kebijakan ekonomi. Kalau beri komentar tentang masalah ekonomi, apa yang harus dibicarakan dan sebagainya. Tapi Pak, bukankah Presiden Jokowi juga sudah punya tim yang kuat, termasuk juga para trainer yang handal? Nah kalau dulu masih ada isu reshuffle kabinet lah, justru terlalu banyak muatan ini kan kemarin bagi-bagi covering partai. Jadi covering partai, belum lagi katanya pengaruh dari Ibunda Mega dan sebagainya, itu harus bisa dinafikan oleh Jokowi. Bahwa dia tidak menjadi pelaku dari politik dagang sapi. Betul-betul dia mengatakan bahwa kabinetnya adalah kabinet kerja, isinya adalah profesional yang kompeten, baik itu yang dari partai maupun yang bukan partai. Lalu seperti apa kualifikasi tim penasehat yang dibutuhkan untuk bisa membangun kepercayaan publik, Pak? Tidak, trainer seperti apa itu harus mendampingi terus. Oh, trainernya pada orang-orang Jakarta kan banyak yang bangsanya, mulai dari mungkin kalau di sini kan ada John Robert Powers, ada lagi siapa lagi ya, itu dikumpulkan, itu minta mereka yang melatih bagaimana masalah keberabadian, bagaimana pidato, bagaimana dan sebagainya ya, bagaimana tampil itu harus ditolong Mbak, supaya apa, jangan sampai kesannya lalu sederhana tapi jadi kemudian jatuh pada tidaknya sederhana prasojo tapi jadi dungu, plonga-plongo. Lah ini yang harus hilang kan gitu. Sederhana tapi tegas, sederhana tapi konsisten. Itu kekuatan Jokowi pada guanya, pada kejujurannya itu bisa tereksploitir, rakyat tetap masih percaya, bukan sebaliknya. Demikian ekonom Universitas Erlangga, Cuk Sukyadi. Saya Eva Yolanda.